jabatanmu tinggi dan gaji tak mencukupi, jangan korupsi. Sinar kuning matahari, nikmatnya keringat sendiri, dan kita pun bersyukuri tentu disayang ilahi. Berhenti berpikir korupsi, walau jabatanmu tinggi, senangkanlah anak istri dengan gaji sendiri, dan selalu mensyukuri nikmat dari ilahi. Mari bernyanyi, lai lai lai lai lai lai lai lai, kita berantas korupsi. Lai lai lai lai lai lai lai lai, dari diri sendiri. Berhenti berpikir korupsi, walau jabatanmu tinggi, senangkanlah anak istri dengan gaji sendiri, dan selalu mensyukuri nikmat dari ilahi. Mari bernyanyi, lai lai lai lai lai lai lai lai, kita berantas korupsi. Lai lai lai lai lai lai lai lai, dari diri sendiri. Berhenti berpikir korupsi, walau jabatanmu tinggi, senangkanlah anak istri dengan gaji sendiri, dan selalu mengukuri nikmat dari ilahi. Bila kau patah hati karena jabatanmu tinggi dan gaji tak mencukupi, jangan korupsi. Jangan korupsi.